ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah. Wabi minnatihi wa fadlihi, dengan karunia dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kembali kita, ya, di satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilm dalam rangka thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu, yakni ilmu ad-din, ilmu agama. Maka ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka seyogyanya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Baik. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilul qira'ah ni kitab At-Tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita sambung kembali pembacaan kita terhadap kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang berikutnya yakni tentang bayan au fi bayani hukm al-istihza'i bid-din wal istihza'i bi hurmatihi, yaitu tentang penjelasan hukum al-istihza', mengolok-olok agama, mengolok-olok agama Islam ini, wal istihza' bi hurmatihi, dan mengolok-olok kehormatan agama Islam ini. 6. Qala hafizahullahu ta'ala fi fi bayan hukm al-istihza' bid-din wal istihza' bi hurmatihi. Qala hafizahullah, al-istihza'u bid-dini riddatun 'anil Islam. Mengolok-olok agama Islam ini termasuk dari kemurtadan dari Islam. Riddah, murtad dari Islam. Wa khurujun 'anid-din bil kulliyah, bahkan sang mengeluarkan ya seorang dari agama ini secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, apakah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Istihza, yastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum, tidak ada udzur, tidak ada pemaafan setelah kekufuran kalian, atau terhadap qad kafartum, la ta'tadiru qad kafartum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, bahayanya istihza terhadap agama. Bahayanya istihza mengolok-olok agama Islam ini. Ya. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam atau yang disebut dengan murtad, riddah. Sehingga mengolok-olok ini termasuk dari kemurtadan. Bahkan bisa mengeluarkan pelaku dari agama ini secara keseluruhan, sehingga disebut dengan kufur. Sungguh dia telah kufur. Sebagaimana ayat tadi Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum. Ketika seorang mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru. Tidak ada udzur, tidak ada pemaafan bagi kalian, sungguh kalian telah kufur. Kufur artinya apa? Keluar dari Islam bil kulliyah waliyadu billah. Oleh karena itu, hati-hatilah ya terhadap perkataan kita, lisan kita. Jangan sampai kemudian kita mengolok-olok baik itu ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya atau rasulnya. Baik. Qala hafizahallahu ta'ala, hadihil ayatu, ayat ini, tadullu ala annal istihza'a billahi kufrun. Ayat ini menunjukkan, yani ayat surat Taubah ini menunjukkan bahwa istihza' mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kekufuran. Wa annal istihza'a bil rasuli kufrun, dan bahwasanya mengolok-olok rasul terhadap rasul adalah kekufuran pula. Wa annal istihza'a bi ayatillahi kufrun, dan bahwasanya istihza' mengolok-olok ayat-ayat Allah juga kekufuran. Faman istahza'a bi wahidin min hadhihi al-umur fa huwa mustahzi'un bi jami'iha. Maka barang siapa yang istihza, mengolok-olok ya satu dari perkara ini, maka sama saja dia istihza terhadap seluruhnya. Dia istihza terhadap Allah, sama saja dia istihza terhadap ayatnya, begitu pula rasulnya. Dia istihza terhadap ayat-ayatnya, sama saja dia istihza terhadap Allah. Istihza terhadap Rasul, sama saja istihza terhadap Allah dan ayat-ayatnya. Sehingga istihza dari salah satu dari perkara-perkara tersebut, sama saja istihza terhadap seluruhnya. Allahu a'lam bissawab. Qala والذي حصل من هؤلاء المنافقون أو من هؤلاء المنافقين أنهم استهزؤوا بالرسول وصحابته فنزلت الآية. Dan yang didapati dari mereka orang-orang munafikin, ya, annahum istihza'u bil rasul, mereka orang-orang munafikin mengolok-olok istihza' terhadap rasul, wa sahabatihi, dan para sahabatnya, sehingga kemudian turun ayat tadi, Allah turunkan ayat tadi. Nah, sehingga kita pahami di sini pula bahwa mereka orang-orang yang mengolok-olok apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui ayatnya, mereka kalangan munafikin. Mereka wal munafikin istihza' bir rasul wa sahabatihi. Ya. Istihza' terhadap rasul dan para sahabatnya. Sehingga kemudian Allah turunkan ayat tersebut. Qala fal istihza'u bihadhihi al-umur mutalazim. Mutalazimun. Istihza' terhadap perkara-perkara ini saling melazimi, yakni tidak terpisahkan. Ya. Istihza' dengan salah satu atau satu dari kalangan para rasul sama saja istihza terhadap seluruh para rasul. Istihza terhadap salah satu para sahabat rasul sama saja istihza terhadap seluruh para sahabatnya. Ya, tidak terpisahkan. Wallahu a'lam bissawab. Falladzina yastakhfuna bi tauhidillahi ta'ala wa yu'adzimuna du'a wa yu'adzimuna du'a ghairihi minal amwat. Dan orang-orang yang meremehkan tauhidullah ta'ala, dan mereka mengagungkan doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, minal amwat, dari kalangan mayit, orang-orang yang sudah mati. Wa idha amru bitauhid, wa idha amru bitauhid, wa nahau anishirk, istaghfu bidhalik. Apabila mereka diperintahkan, ya, dengan tauhid dan dilarang dari kesyirikan, mereka meremehkannya. Mereka meremehkan hal tersebut. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 41-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan ahadalladhi ba'athallahu rasula." Dan apabila mereka melihat engkau wahai Muhammad, ya, iyattakhidunaka illa huzwan, ya, mereka menjadikan engkau olok-olokan, kecuali apa, mereka menjadikan engkau kecuali sebagai olok-olokan semata. Mereka mengatakan, ahadalladzi ba'atallahu rasula, apakah orang ini yang Allah utus sebagai rasul, sebagai seorang rasul? Mereka adalah orang-orang munafikun. Mereka adalah orang-orang munafikun. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alayha. Hampir-hampir saja kami disesatkan dari ilah-ilah kami, ya, yang kami sembah, kalau seandainya kami tidak sabar dan tetap menyembah ilah-ilah kami. Ini mereka. Ya. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ini juga terkait dengan mereka. Apa? Musyrikun munafiqun. Musyrikun dan munafiqun. Allah a'lam. Qala fastahza'u bir rasuli lima nahahum 'ala syirk. Maka mereka istihza, mengolok-olok rasul terhadap apa yang mereka larang, yang mereka dilarang darinya, yaitu dari kesyirikan. Wa ma zalal musyrikun ya'ibuna al-anbiya wa yasifunahum bis-safahati wadh-dhalali wal-junun idza du'uhum ila tauhid. Idza da'awhum ila tauhid. Dan selalu saja, di sini terkait al-musyrikun. Di sini terkait musyrikun. Wa ma zalal musyrikun, dan selalu saja orang-orang musyrikun ya'ibuna al-anbiya. Mereka mengaibkan para anbiya, para nabi. Wa yasifunahum bisafahati wadh-dhalali wal-junun, dan mereka musyrikun mensifati para nabi ini dengan apa? As-safahah. Safahah apa itu? Bodoh. Wadh-dhalal sesatan, sesat. Wal-junun gila. Waliyadzu billah. Apabila mereka diseru kepada apa? Kepada tauhid. Ketika mereka orang musyrikun diseru kepada tauhid, justru mereka melemparkan sifat-sifat yang jelek kepada para nabi. Lima fi anfusihim min ta'dhim asyirk, karena apa yang ada pada diri-diri mereka dari pengagungan ya terhadap kesyirikan. Qala wa hakadha tajidu man fihi syibhun minhum idza ra'a man yad'u ila tauhid istahza'a bidzalik lima indahum min asyirk. Dan demikian pula engkau dapati orang yang ada padanya keserupaan dari mereka, ada keserupaan dengan orang musyrikun, apabila dia melihat orang yang menyerukan kepada tauhid, istahza'a bidzalik, ya, dia mengolok-oloknya dengan perkara tersebut. Yani ketika ada yang serupa dengan itu, ketika orang serupa dengan siapa? Musyrikun. Ketika ada orang yang mengajak kepada tauhidullah, justru diolok-olok. Diolok-olok karena mengajak kepada tauhid. Ya. Lima indahu min asyirk, karena keberadaan dia yang ada di sisinya dari kesyirikan. Ya. Qala Allah Ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Bahkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Dan dari kalangan manusia ada dari mereka yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tandingan, ya, yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadu billah. Ada dari manusia yang seperti ini. Kecintaan dia terhadap selain Allah itu seperti kecintaannya kepada Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mereka musyrikun. Qala hafizahullah. Kita lanjut. Faman ahabba makhluqan mithla ma yuhibbullah fahuwa musyrikun. Maka barang siapa yang mencintai satu makhluk seperti atau semisal dia cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia musyrikun. Ya, musyrik. ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله, dan wajib membedakan antara cinta kepada Allah, ya, cinta karena Allah dan cinta bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور اوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته. Dan mereka orang-orang yang menjadikan kubur ini sebagai berhala, engkau akan dapati mereka mengolok-olok, istihza, dengan apa yang bima huwa min tauhidillah wa ibadatihi, ya, dia akan mengolok-olok, ya, terhadap orang yang menegakkan tauhidullah dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi orang-orang yang menjadikan kubur berhala, ya tentunya mereka musyrikun atau kuburyun, ahlul kubur. Ketika melihat ahlul tauhid, dia semata-mata beribadahnya kepada Allah, mengajak kepada tauhidullah, justru mereka mengolok-olok kita. Wa yu'adzimuna mattakhadhuhu min dunillahi syufa'a, dan mereka mengagungkan apa yang mereka jadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi', sebagai penolong. Mereka musyrikun, bahkan wa yahlifu ahaduhumul yamin al-ghamus kadiban la yajtari'u ay yahlifa bi syaikhihi kadiba, ya. Dan mereka, bahkan salah seorang dari mereka, berani bersumpah, ya, berani bersumpah dengan sumpah palsu, dusta, ya, berani dengan sumpah dusta, tapi la yajtari ay yahlifa bi syaikhihi, ya, kadiba, tapi tidak berani dia bersumpah, ya, dengan gurunya yang dia anggap syekh dari selain Allah, dengan sumpah palsu enggak berani. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala mereka justru berani. Waliyadu billah. Ini mereka. Wa katsirun min ta'ifin muta'addidatin tara ahaduhum yara anna istighathatahu bisyaikh imma inda qabrihi aw ghair qabrihi anfa'lahu min ayyad'u Allah fil masjid inda as-sahar nas'allahu salamah. Dan banyak dari kelompok-kelompok yang banyak, ya, seperti mereka ini musyrikun, ya, engkau akan melihat salah seorang di antara mereka, ya, mereka memandang bahwasanya istighatsah kepada syekhnya yang mereka anggap syekhnya, baik itu istighatsahnya dia lakukan di sisi kuburannya atau di selain tempat di sisi kuburannya, di tempat yang lainnya, mereka memandang itu lebih bermanfaat baginya, ya, daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid di waktu sahur. Waliyadu billah. Ada, ya, ada dari mereka yang sampai hulu seperti itu, berlebihan seperti itu, menganggap, ya, beristighatsah, berdoa kepada syekhnya itu lebih utama dan lebih bermanfaat daripada kepada Allah di masjid, ya, di waktu yang utama, di waktu pagi, di waktu sahur sebelum subuh. Ada yang sampai menganggap seperti itu, waliyatu billah. Ini ghulu tentunya, ya. Wa yastahzi'u biman ya'dilu an tariqatihi ila tauhid. Dari salah seorang dari mereka pun ada yang mengolok-olok terhadap orang yang meninggalkan kelompoknya menuju kepada tauhidullah. Kalau ada orang dari orang dia dari kelompoknya kemudian, ya, dia berubah, ya, dan menuju kepada tauhidullah, mereka olok-olok. Wa katsirun minhum yakhrabuna al-masajid wa ya'muruna al-masyahid, ya, dan kebanyakan mereka justru, ya, tidak memakmurkan masjid, tapi justru sebaliknya yang mereka makmurkan adalah apa? Masyahid-masyahid yang mereka anggap tempat yang mulia untuk beribadah, untuk berdoa, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang mereka bikin, ya, selain masjid, yang mereka anggap lebih utama daripada masjid, sehingga masjid enggak dimakmurkan, tapi tempat-tempat yang mereka anggap mulia ini justru dimakmurkan, dibersihkan, ya, semakin lama semakin mewah, semakin megah. Waliyatubillah. Hal hada illa min istighfafihim billahi wa bi ayatihi wa rasulihi wa ta'zimuhum lisyirk. Bukankah semuanya ini melainkan bentuk dari peremehan dan penghinaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan rasulnya, ya, dan pengagungan mereka terhadap kesyirikan. Wahada kathiru wuku'ihi, wahada kathiru wuku'ihi fil kuburiyin al yawma, dan ini banyak terjadi pada kuburiyun hari ini, ya, kuburiyun hari ini. Ini orang yang ibadahnya di kuburan-kuburan, datangnya ke kuburan-kuburan, kuburiyun. Mereka menganggap bahwa ibadah di kuburan tersebut lebih utama, ya, ya, lebih bermanfaat, ya. Demikian pula di sini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hafidhahullah, ya, al-yawma, hari ini. Waliyadzubillah. Nas'alullah as-salama. Ini. Demikian yang dijelaskan oleh beliau Hafidhahullah. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini juga sebagai peringatan bagi kita agar supaya kita lebih berhati-hati dari yang namanya istihza, ya, mengolok-olok terhadap Allah. Demikian pula ayat-ayatnya, ya, rasulnya, mengolok-olok salah satu darinya sama saja, ya, mengolok-olok seluruhan. Demikian pula rasulnya dan para sahabatnya, mengolok-olok salah satu dari rasulnya sama saja mengolok pada seluruhnya. Salah satu dari sahabatnya sama saja mengolok-olok pada seluruh para sahabatnya. Oleh karena itu, tentunya dari apa yang beliau sampaikan, beliau jelaskan di sini, ya, mengingatkan kepada kita agar kita lebih berhati-hati dari yang namanya istihza bidin wal istihza bihurmatihi. Allahu taala a'lam bisawab. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung kembali di waktu yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.